Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbin nas, malikin nas, ilahin nas, wassalatu wassalamu ala asrafin nas wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi khairin nas. Pemirsa Antv yang saya hormati rahimakumullah, jumpa lagi dengan saya Taufik Rahman lewat sebuah program acara Cahaya Hati. Satu program yang insya Allah kita ikuti secara setia akan betul-betul dapat memberikan inspirasi cahaya petunjuk yang benar ke dalam hati kita. Pemirsa Antv yang saya hormati, selama 30 menit ke depan saya akan menemani pemirsa, tapi tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani di sini oleh ibu-ibu berseragam hitam-hitam. Insya Allah yang ada di sini ibu ya, dari jamaah pengajian mana nih ibu? Pulau Gebang. Ya ibu, apa namanya, mudah-mudahan pagi ini tetap semangat ya, ikuti pengajian di acara Cahaya Hati. Kalau yang namanya mengaji, insya Allah minum jamu pagi-pagi, minum jamu, jamunya dari kampung pedati. Kalau pemirsa jangan pernah bosan untuk ingin menggali ilmu, ikuti terus acara Cahaya Hati. Nah, pagi ini menarik pembahasan kita pemirsa. Cuman sebelum saya mengajak pemirsa untuk membahas setelah menarik ini, saya ingin juga mengajak para ibu-ibu yang ada di sini, juga pemirsa yang ada di rumah, ayo kita awali dulu dengan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ini bukan salawat tapi doa ya. Dalam Al-Quran mungkin kita sering dengar ayat ini. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pemirsa yang barusan saya baca, ibu-ibu baca di sini adalah penggalan dari surah Al-A'raf ayat 23, pengakuan seorang Nabi Allah Adam dan Siti Hawa bahwasanya dirinya enggak ada yang sempurna, ada berbuat dosa, maka ia akui minta mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita contoh dengan kegiatan yang baik itu selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada bahasan kita tadi sebelum sebutkan tema kita pagi hari ini, dianjurkan untuk tidak percaya, larangan untuk percaya terhadap ramalan, sihir, atau kadang-kadang dengan sebutan waduh hitungannya nih kalau begini-begini. Nah, apa kalau rumah harus bikin rumah ngadepnya. Ya. Nah, ini ya inilah menjadi bahasan kita pagi hari ini. Cuma sebelum kita bahas, saya ingin membuka lewat sebuah kisah. Ada satu riwayat di mana seorang suami istri yang tadinya hidupnya sangat tentram sekali. Walaupun kondisi ekonomi mereka sangat boleh dikatakan pas-pasan. Tapi dia punya suami alim dalam ilmu agama, takwa pula, sehingga dorongan dari istrinya supaya mengadu nasib ke kota supaya ada perbaikan dalam kehidupannya. Ini suami berangkatlah menuruti kehendak si istri. Di tengah perjalanan ibu, tiba-tiba dia dapatkan ada pohon yang besar, di mana di bawah pohon itu banyak orang berkerumun kumpul. Ada yang bawa sesajen, ada yang naruh hanca, ada yang kenapa kamu datang sini? Oh, saya ingin tawasulan. Anda dengan datang di pohon ini, datang ke pohon ini, saya nanti saya ditempatkan di tempat yang basah. Kenapa? Enggak tahu, banyak air kali ya. Nah, singkatnya macam-macam tujuannya. Si suami yang tadi ingin berangkat ke kota, melihat kondisi begini langsung berangkat ke pulang ke rumah. Dia balik lagi sehingga istrinya kaget. Kenapa kok ayah sudah ada di rumah lagi? Apa kata si suami ini? Saya akan ngambil kampak, saya mau asah dulu lebih tajam, saya akan menebang pohon dulu. Ketika dia berangkat meninggalkan rumah untuk yang kedua kali dengan maksud untuk menebang daripada pohon yang tadi dianggap oleh orang keramat, yang dianggap ini ada penunggunya, yang akhirnya dengan sebab begitu orang pada banyak musyrik, ini seorang hamba Allah dengan tujuan yang betul-betul murni ingin menebang supaya orang pada tidak musyrik, ternyata di tengah jalan dihadang. Ada seorang bertubuh besar, tinggi, suaranya lantang, ditanya, "Hai, mau kemana kamu?" "Saya akan menebang pohon itu." "Apa kata si yang menghadang ini? Urungkan niat kamu. Kamu enggak usah tebang itu pohon. Tidak. Biar bagaimanapun saya akan tebang pohon itu. Karena dengan sebab itu banyak orang yang pada musyrik kepada Allah. Banyak orang yang mempercayai ada penunggunya, berarti menduakan Allah. Dan kondisi begitu adalah sangat merusak kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena tidak mau dicegah, terjadilah baku hantam. Setelah terjadi baku hantam ini, ternyata kalau secara logika yang menang yang mana, Bu? Jin atau manusia? Jinnya lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat tenaganya. Ternyata kalah prediksi kita. Yang kalah adalah jinnya itu. Nah, pemirsa, ibu-ibu ada di sini, ternyata setelah kalah, ternyata jin bisa ngenego, Ibu. Ngerayu. Udahlah, kamu jangan lanjutkan. Seakui saya kalah. Karena kamu pulang. Nah, setiap hari begitu kamu selesai salat subuh, kamu angkat tikar kamu, ada uang emas di bawah tikar kamu. Ternyata si miskin ini tergoda dengan rayuan jin ini. Dia enggak jadi tebang, dia pulang. Bu, pengen tahu enggak di kelanjutan cerita ini? Ya. Nah, akhirnya ibu sekalian rahimakumullah, juga pemirsa di rumah, ya pengen tahu kan lanjutannya? Ya insyaallah setelah komersial break ini kita akan lanjutkan pembahasan ini. Pemirsa, masih bersama saya di acara Cahaya Hati. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau tadi saya sudah awali dengan cerita yang sampai akhirnya, sampai mana Ibu tadi? Ayo lupa. Ya, saya ingetin dah. Ya, sampai jinnya ngajak negosiasi. Dirayu, udah sekarang inti pulang aja dah. Enggak usah ditebang di pohon, pulang. Setiap inti habis ibadah sholat subuh, buka tikar, ada uang emas. Bu, gimana nih kalau kita kira-kira kita yang diajak dia nego gitu. Ya. Pemirsa nih, ibu katanya mau tuh. Nah, akhirnya apa? Ternyata si miskin ini padahal tadi niatnya sudah murni ingin menghilangkan kemusyrikan hamba-hamba Allah yang lainnya, begitu dirayu dengan fulus. Mau jugaannya pulus-pulus lagi gitu ya. Ya makanya kadang-kadang enggak sedikit kan orang ustaz, bagaimana kalau 50 juta itu pasehnya haramnya pakai tafkim haram. Bu, nambah jadi 100 juta berubah jadi tarkik halom. Nauzubillah dzalik. Nah, ternyata bisa dinego ini orang. Syukurlah kalau gitu. Deal, cincai, salaman, goodbye. Ya, pindah dia, pulang. Lah jadi kerja ke kota. Besok berubah, habis sholat, buka tikar, gue ada duit, mas. Girangnya itu istri, girangnya suami. Besoknya begitu buka lagi tikar, maksudnya di bawah tikar, ada lagi uang, uang mas, girangnya. Hari ketiga pun begitu. Hari keempat begitu buka, kaget, kayak kebakaran jenggot. Uang mas gak ada. Istri cemberut. Kamu gimana sih ini gue majin? Emang soal kontraknya gak benar? Ternyata apa, suami menahan sabar kepada istri, tenang, mungkin besok didobel kali di Rafael gitu ya. Jadi kalau sekarang 4 keping uang emas enggak, mungkin besok sekaligus 8. Ternyata besoknya pun enggak juga. Waduh, ini enggak kena nih, jin diajak kerjasama. Ternyata langsung diambil kapaknya, ingin menebang lagi itu pohon. Ternyata ketika di tengah jalan dihadang lagi, akhirnya terjadi baku hantam. Ternyata ibu yang kemarin ketika baku hantam seorang hamba Allah yang takwa ini menang, ternyata pertemuan yang kedua baku hantam kalah dengan mudah, dikalahkan oleh jin. Ketika dalam kondisi kalah, si hamba Allah ini bertanya, ya jin, kenapa kamu bisa menang saat ini? Kenapa kemarin kamu kalah? Apa kata jin? Kemarin kamu berangkat bukan karena fulus, kamu berangkat semata-mata karena Allah. Jangan kata saya sendiri, walaupun saya kerahkan pasukan saya, gak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi kalau sekarang, niat kamu sudah bukan karena Allah. Yang kamu cari juga karena ujung-ujungnya adalah UUD lagi. Ujung-ujungnya duit dan duit lagi. Nah, inilah yang menyebabkan kamu luntur sudah niat karena Allah. Kamu gampang dikalahkan. Nah, ibu, inilah anjuran supaya kita jangan sampai mau dinegosiasi dengan yang namanya demikian. Kadang-kadang orang sekarang stres dikit, suntuk, bete. Ibu ya, bukan nyambil wudu, sholat. Bukan munajat pada Allah, ambil Quran. Datang, kemana? Dukun, duduknya enggak tekun. Oh. Datang ke situ. Itu pulang, wah, dikasih isim. Dikasih jimat. Ngajinya enggak tamat. Na'udzubillah min dzalik. Tolong, ini solusi bukan yang terbaik dalam agama kita. Nah, tolong ya, saya memesankan pribadi buat diri saya, pada para ibu ada di studio juga, pemirsa TV ada di rumah. Jangan kita terprovokasi, percaya dengan yang namanya demikian. Hukumnya bagaimana? Merusak kepada akidah kita. Kalau kita sudah menduakan pada Allah, itu adalah hukum yang musyrik. Dan kalau sudah musyrik, celakalah ibadah kita. Sampai bahasa Al-Quran, ini dapat saya pemirsa, ada Al-Quran surat Al-Jin di sini. Memang kondisi yang tadi saya ceritakan sudah terjadi di zaman Nabi. Surah Al-Jin di ayat ke-6, Allah dengan begitu gamblang bahasa Al-Quran menyebutkan, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ini maknanya kurang lebih, dan bahwasanya di zaman Nabi sudah ada tuh sekelompok manusia yang kalau misalkan tujuannya enggak tercapai, negosiasinya sama yang begituan. Ya Allah ya Rabbi, yang begituan mohon maaf, alias begituan jangan saya sebutin lah, apakah jin datang lewat, naudzubillah, namanya sekarang cakep banget dulu dukun, pindah jadi paranormal, pindah jadi guru spiritual, ya macam-macam namanya. Ketika kondisi kita demikian, yang begitu mah enggak perlu kita undang. Ini kadang-kadang diundang jalangkung, jalang set. Di sini ada pesta kecil, datang gak dijemput, pulang gak diantar. Ya, kita gak undang aja udah pada belerot, banyak banget ngantri. Na'udzubillah, apalagi kita undang, kita ikuti keinginannya, makin gak benar. Bahkan kalau dilihat di sini, apa, makin kita ikuti, mereka makin aleman, mereka makin manja. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah begitu, jelas-jelas hukumnya menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah hukum menduakan Allah, hukumnya bahasa Quran dengan begitu jelas dalam surah Luqman. Luqman mengajarkan kepada anaknya di ayat ke-13, wa idz qala Luqmanu li bunihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah sangat amat dosa yang sangat amat besar. Bu, bisa dipahami? Nih, kayaknya kurang sono kalau saya cuma ngomong sendirian. Ya, kalau ada yang mau nanya silakan, dipersilakan. Ayo, silakan, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Putati. Ya. Saya mau nanya Pak Ustadz, ada orang kalau sering ke dukun, katanya sholatnya nggak diterima sampai 40 hari, itu apa benar Pak Ustadz? Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya mudah-mudahan bukan ibu kan yang nanya ya. Maksudnya kayak begitu. Jangan ibu ya. Pemirsa ingin tahu kan, katanya itu 40 hari gak diterima sholatnya. Nah, pengen tahu jawabannya, kita tunggu setelah yang mau lewat ini. Pemirsa masih bersama saya di acara Cahaya Hati. Kalau tadi sempat menggantung dengan pertanyaan Ibu Tati, bagaimana Ustaz kalau orang yang sholat lantas datang ke dukun? Ya, kebetulan datang ke dukun, apakah betul hadisnya itu selama sholat 40 hari jadi sia-sia, gak diterima pahalanya? Ya ibu, sekarang saya nanya dulu kebetulan ini, mau gak cintanya diduakan? Gak mau. Jawabnya tegas, gak mau. Kalau perlu Ustaz, naik kereta turun di tikar, makan roti di belah dua. Kalau cinta bangsa jangan ditinggal, sudah semati kita berdua. Oh, ini begitu. Nah, ibu aja gak mau. Nah, Allah pun lebih gak mau lagi. Kalau cintanya pada Allah diduakan. Berarti ketika orang yang sholat, yang disembah siapa? Allah. Tapi masih terprovokasi, masih mau percaya dengan begituan. Itu gak beda. Kalau ayat yang benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Na'udzubillah min dzalik. Ini pelesetan yang salah. Orang-orang sekarang disalah, diganti redaksinya, iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa, ini bukan maksud untuk merusak bahasa Quran, tapi kadang-kadang prakteknya banyak yang begitu zaman sekarang. Nyembahnya sama Allah, tapi minta tolongnya sama begituan. Nah, bagaimana saat hukumnya? Itu hadisnya benar. Jadi jangan lagi 40 hari. Ya lewat ke depan, kita ibadah, tapi masih percaya dengan yang begituan, maka sia-sia ibadah kita. Nggak beda tadi ketika Ibu Tati saya tanya, ibu nggak mau diduakan. Allah pun nggak mau diduakan. ketika kita terjadi penyembahan pada Allah Subhanahu Wataala. Jadi tolong ya, setelah ini jangan percaya tuh, wah Anda lahir hari ini, tanggal ini, Anda cocoknya di air, karena nggak bisa berenang ke selam. Percaya kepada Allah Subhanahu Wataala. Gimana caranya? Takarrub. Bagaimana solusinya? Banyak bangun malam. Ibaratnya bangun malam, minta pada Allah. Ya kapan nih kalau kita jadi lumoknya, ketika sebelum jadi lumoknya berduaan, Allah lebih senang lagi berduaan. Kapan tuh? Bisa orang senang lagi asik tidur, bangun kita solusinya. Al-Quran dengan secara objektif, janji yang enggak salah, Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ingin mendapatkan tempat yang terpuji, ingin disayang sama suami, ingin disayang sama istri, ingin disayang sama atasan, ingin naik pangkat jabatan yang namanya kerjaannya sudah benar, dekati lagi dengan yang mempunyai pimpinan itu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengen tempat basah, jangan ambil pagi-pagi sebelum datang ke kantor, orang belum pada datang udah bawa kembang tujuh rupa gitu. Ya, tuh sitratin. Bener bangunnya basah, jadi basah tuh. Nah, jangan begitu. Maqamam mahmudah, ambil gapai dengan cara agama yang telah mengajarkan secara benar. Bagaimana petunjuknya? Ikuti guru-guru yang benar. Ya, karena kalau melihat dalam sejarah, bukan hanya Butati aja yang bertanya. Pernah si Abdul Qadir Jailani ketika puncak ibadah sudah sangat optimal, udah liqa'illah, berjumpa pada Allah, tiba-tiba ada suara yang suara datang tapi enggak kelihatan zatnya. Kalau kita lagi ibadah bangun malam, saya mau nanya nih. Begitu kita baca waladdallin, ada yang jawab amin. Kira-kira gimana? Terusin sholat atau pakai ilmu kudu? Nah, tuh kejadiannya masih begitu. Nanti Abdul Qadir Jailani pernah diuji keimanannya begini nih. Lantas ngucap itu, ada suara enggak ada makhluk, enggak ada zatnya. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, innani rabbi, aku adalah Tuhan kamu. Dan sekarang mulai sekarang, mulai saat ini, karena ibadah kamu sudah maksimal, yang tadinya haram buat kamu jadi halal. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu bukan Tuhan, kamu jin. Diambil batu, dilemparkan. Emang ilmu sudah tinggi, baru cekik-cekik ketawa. Nah ternyata selamat. Lain ke sekarang baru tapak 40 hari di Bukit Bunder. 40 hari mah kalau buat saya kelamaan. 3 hari juga aman surat jin gitu ya, datang ke rumah. Insyaallah kita amalkan, enggak perlu 40 hari. Lagi ibadah datang suara mengaku kamu adalah nabi. Langsung memproklamirkan diri. Aku adalah na'udzubillah min dzalik. Inilah akhirnya punya paham yang jadi menyimpang. Nah mudah-mudahan kita enggak percaya dengan demikian Ibu ya. Karena supaya ibadah kita enggak rusak. Pemirsa di rumah juga mudah-mudahan tolong selamat ibadah kita. Jangan percaya demikian. Yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan kehidupan kami ini selalu tambah nilai-nilai kebaikannya. Waja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Jadikan kelak kematian kami Allah selamat dari malapetaka su'ul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TV yang saya hormati, mudah-mudahan perbincangan bahasan yang tadi telah kita bahas bersama benar-benar menjadi satu ilmu yang bermanfaat buat kita, sehingga ibadah kita selamat daripada mensyirik atau mensukutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya Taufiqur Rahman, mudah-mudahan harapan saya pergi belanja ke Pasar Keranji, dari sana mampir ke Cibubur. Kalau kita hidup pandai mengkaji, insya Allah kalau kita selamat di alam kubur. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.